السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Kita memasuki bab yang baru yang judulnya adalah Al-Hajru, artinya boikot, orang-orang yang diboikot. Kalau kemarin adalah bab At-Taflis, bangkrut atau pailit, walaupun keduanya ada kaitannya. Orang yang bangkrut itu diboikot, tetapi boikot itu tidaklah harus disebabkan oleh kebangkrutan. Karena nanti boikot itu ada karena faktor internal, ada karena faktor eksternal. Kalau contoh dari boikot dikarenakan faktor eksternal, itu yang kemarin kita bahas, yaitu kaitan dengan hak orang lain. Orang yang bangkrut atau orang yang pailit, karena dia memiliki hutang kepada orang lain, maka dia diboikot. Ya, hartanya diambil alih oleh pengadilan untuk kemudian dijual. Lalu hasil penjualan dibagikan kepada para guroma, yaitu kepada orang-orang yang memiliki hak dari orang tersebut. Itu kita sebut dengan boikot terkait dengan faktor eksternal. Dan terkadang boikot pun dilakukan karena faktor dari dalam, faktor internal. Misalnya karena usia yang belum mencapai usia balig. Atau karena kondisi kondisi misalnya mental biasanya ya. Karena gila misalnya sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi yang sifatnya keuangan. Ini yang coba kita bacakan dari pembahasan kita hari ini. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما. Tidak boleh anak-anak, begitupun orang gila, bertindak di dalam harta mereka berdua. Artinya tidak boleh melakukan satu aktivitas atau satu kegiatan terkait dengan harta, ya, yang dimiliki oleh as-sabi, seorang anak yang belum balig tentunya, wal majnun, orang gila, tentunya namanya gila, dia tidak berakal. Itu kita sebut dengan kondisi mahjur. Ya, mahjur, as-sabi wal majnun, anak-anak dan orang gila, mereka terkena hajar, yang dimaksud dengan hajar adalah boikot. Dan boikot atau al-hajru lughatan bimakna al-mana', larangan. Jadi ketika seseorang itu diberikan hajar atau diberikan boikot, maka secara bahasa artinya kita al-mana', melarang. Dan secara syariat adalah al-man'u, larangan. Minat tasarrufat, dari tindakan-tindakan al-maliyah yang sifatnya harta. Adapun dalil yang mendasari bab ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 281, di mana Allah berfirman, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya sehingga dia tidak bisa menuliskan, maka hendaknya walinya menuliskan dengan cara yang adil. Ya, dengan cara yang adil. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa wajhul istidlali bil ayah. Adapun wajhul istidlalnya, sisi pendalilannya adalah, annallaha ta'ala, di dalam ayat ini Allah ta'ala mengabarkan, bahwa mereka itu, orang-orang yang lemah dari sisi akal, atau yang lemah dari sisi kondisi, yanubu anhum awliya'uhum, mereka diwakilkan oleh wali-wali mereka, fit tasarruf, dalam tindakan-tindakan yang sifatnya maliyah atau harta. Wahuwa ma'nal hajr, dan ini yang kita sebut dengan al-hajr atau boikot. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa yatasarrafu lahumal waliyyu wa huwal abu awil jaddu abul ab inda adamihi." Karena keduanya, yaitu as-sabiyyu, anak-anak, wal majnunu, orang gila, karena keduanya berada dalam kondisi terboikot, dilarang untuk melakukan tindakan yang bersifat harta, ya, baik itu jual beli dan lain sebagainya, maka yang menjadi wakil mereka dalam melakukan interaksi yang sifatnya maliyah atau kaitan dengan harta adalah walinya. Siapa itu walinya? Al-ab, ayahnya. Awil jad, atau kakeknya. Siapa itu kakek? Abul ab, bapaknya bapak. Inda adamihi, kalau dia tidak ada ayah. Thummal wasi, kemudian orang yang mendapatkan wasiat untuk menjaga harta anak tersebut. Thummal hakim, kemudian hakim atau pengadilan. Au aminuhu, atau yang diberikan amanah oleh hakim. Merekalah nanti yang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan harta anak kecil tersebut, atau harta orang gila tersebut, atau harta siapapun yang terboikot atau diboikot. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sultanu waliyyu man la waliyalah. Sesungguhnya sultan atau pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sini, وَيَتَصَرَّفُ لَهُمَا بِالْغِبَطَهِ, hendaknya para wali menggunakan harta itu, yaitu menggunakan harta anak kecil, ataupun menggunakan harta orang gila dengan cara yang bersifat gibtoh. Apa itu yang dimaksud dengan gibtoh? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, bima fihi maslahatus sabi, yaitu seorang wali melakukan interaksi atau transaksi keuangan yang dibangun di atas kemaslahatan untuk si anak atau kemaslahatan untuk orang gila tersebut. Wama ya'udu alaihima bin naf'il akbar. Dan ketika dia melakukan transaksi, haruslah dicari transaksi yang bisa mendatangkan keuntungan yang paling besar. Oleh karenanya ketika kita misalnya diberikan amanah mengurus harta anak yatim, itu tidak dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, dia akan habis untuk kebutuhan dia, dan setiap tahun selama di atas nisab dipotong oleh zakat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisa kita investasikan misalnya, tetapi dengan syarat investasi yang paling-paling aman. Misalnya diberikan ruko di lokasi yang strategis, yang selalu ramai, disewa oleh para pedagang misalnya, itu bagus. Atau tanah, atau investasi yang lain yang memiliki tingkat resiko yang kecil. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin. Fa in idda'a annahu anfaqa 'alayhi malahu aw talafa qubil. Apabila seorang wali mengaku bahwa dia telah menggunakan harta itu untuk kebutuhan si anak atau orang gila, atau dia hilang, harta itu hilang, maka pengakuan si wali tersebut kubil, bisa diterima. Kenapa? Kalau dia mengaku bahwa dia telah menggunakan harta itu untuk kemaslahatan si anak dan orang gila, itu diterima. Dikatakan di sini, li'annahu aminun wa mansubun min qibali syara', karena seorang wali adalah orang yang terpercaya, dan dia ditempatkan dengan penempatan secara syar'i. Ya, maka hukum asalnya yaduhu yadul amanah, tangan orang yang diberikan amanah memang orang yang amanah. Au dafa'ahu ilaihi fala. Tetapi kalau yang dia aku bahwa dia mengaku telah memberikan harta itu kepada si anak, oh itu hartanya enggak di tangan saya lagi, sudah saya serahkan kepada si anak, maka pengakuan itu tidak bisa diterima. Karena kenapa? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annal asla adamu daf'i, karena hukum asalnya harta itu belum dibayar, belum diberikan kepada si anak. Misalnya ada orang yang datang, mana harta si fulan anak ini? Oh udah enggak di tangan saya lagi, sudah saya serahkan ke anak itu. Enggak bisa langsung kita terima. Karena al-aslu adamu dafa. Hukum asalnya itu belum diserahkan itu harta. Wa li'annahu kana yumkinuhu an yashhada 'alaihi. Dan seharusnya kalaupun dia menyerahkan harta itu kepada si anak, harusnya dia mencari saksi berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim. Kalau kalian membayarkan, menyerahkan harta itu kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang sebelumnya diboikot, fa ashhidu 'alaihim, maka persaksikanlah. Ada orang yang kita ajak untuk mempersaksikan bahwa harta itu benar-benar sudah kita serahkan kepada si anak. Kalau tidak ada bukti sama sekali, kembalikan ke hukum asal. Wal aslu ada muddafa. Hukum asalnya itu belum dibayarkan sampai dia ada bukti. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Fa idza balagha, apabila seorang anak mencapai usia balig, au afaqa, atau orang gila sadar dari sakitnya, rasyidan, dan mereka dalam kondisi rasyid, dalam kondisi mereka bisa mengelola hartanya, bi an balagha muslihan li dinihi wa malihi infakkal hajr. Misalnya seseorang memasuki usia balig dalam kondisi baik agamanya dan dia punya kemampuan mengelola harta, maka terlepaslah dia dari boikot tersebut. Si anak dengan dia dewasa, kemudian dia rasyid, dia mengerti bagaimana menggunakan uangnya, tidak mubazir, maka telah hilanglah boikot. Wala yusallam ilaihi almalu illa biikhtibari fima yaliqu bihi qabla albulugh. Dan harta itu tidak diserahkan kecuali setelah adanya ujian. Diuji dulu, kita ikhtibar dulu. Bagaimana cara ikhtibarnya? Jangan dulu kasih seluruhnya. Coba kasih sebagian harta. Misalnya kita kasih 300, 400, 500. Coba kita lihat apa yang akan dia lakukan. Lalu kalau seandainya kita berikan itu harga uang 400 ribu, 500 ribu, semuanya diberikan misalnya layangan, ya, layang-layang. Atau dibelikan permen semuanya. Atau diberikan ciki satu dus untuk dia konsumsi. Ah, kita katakan berarti dia sudah balig tapi belum balagor rusht. Dia belum sampai pada kondisi di mana dia bisa atau memiliki kemampuan untuk apa menggunakan harta dengan cara yang benar. Lalu dikatakan di sini, wa in balagha, apabila seseorang sampai di usia balig au afaqa, atau dia sembuh dari gila, mufsidan lidinihi au malihi, dalam kondisi dia agamanya masih enggak bagus, tidak belum punya kemampuan menggunakan harta dengan cara yang baik, ustudimal hajru alaihi, maka boikotnya masih dilanjutkan. Boikotnya masih dilanjutkan sampai dia memiliki kemampuan, ya, bukan hanya dia sampai balik tapi dia juga apa memiliki kemampuan untuk minimal tidak menggunakan harta itu dalam bentuk yang mubazir. Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman surat An-Nisa ayat yang ke-6, wabtalul yatama, ujilah orang-orang yatim itu, anak-anak yatim yang hartanya dititipkan ke kita sebelum kita serahkan kepada dia, uji dulu. Hatta idza balagun nikah, sehingga apabila mereka telah sampai usia nikah, fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian dapatkan mereka sudah rusyda, sudah matang cara berpikirnya, fadfa'u ilaihim, maka serahkan harta titipan itu kepada mereka, amwalahum, harta tersebut, ya. Jadi di sini jelas para pemirsa Niaga TV, Allah tabaraka wa taala memerintahkan para wali untuk menguji orang-orang yang hendak balik. Kalau dia sudah siap, maka diserahkan harta itu kepada dia. Dan kalau dia ternyata belum siap untuk bisa menggunakan harta dengan cara yang baik, maka belum diserahkan kepada dia. Lalu dikatakan di sini, وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ بِبَيْءِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ أَذِنَ الْوَلِيُّ أَمْ لَا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ صَحْ. Tidak boleh, baik anak-anak ataupun orang gila, tasarrufuhu, melakukan tindakan atau kegiatan yang sifatnya apa, kaitan dengan harta, baik itu jual beli dan lain sebagainya, baik diizinkan oleh wali ataupun tidak. Fa in adzina lahu fil nikah sah. Tapi kalau dia diizinkan untuk menikah enggak ada masalah. Tapi kalau untuk harta tidak di, walaupun walinya mengizinkan, ya memang seorang anak masih dalam kondisi diboikot, tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Fa in balagha rasyidan, apabila seorang anak sampai di usia balig dalam kondisi rasyid, summa badzara, kemudian dia melakukan perbuatan tabzir atau mubazir, maka dalam kondisi ini, ya, jadi ada seorang anak rasyid, tetapi di perjalanannya kita lihat dia hambur-hamburkan uangnya. Ya, maka dalam kondisi ini apakah diboikot lagi? Iya, diboikot lagi. Tapi yang memboikot bukan walinya, tetapi hakim, yaitu pengadilan. Karena ketika seorang anak sudah sampai baligh dan dia rasyid, maka ya kewajiban wali sudah selesai. Kalaupun ada permasalahan, maka pengadilan yang menyelesaikannya. Wa in fasaqa lam ya'ud 'alaihil hajar, tetapi kalau seandainya seseorang baligh dan dia juga rasyid, dia bisa menggunakan harta, tapi dia fasik. Apakah ini menyebabkan boikotnya berlanjut? Tidak. Tidak ada boikot dikarenakan kepasikan kalau kita kaitkan dengan apa? Dengan harta. Lalu dikatakan di sini wal bulugu bil ihtilam. Adapun ukuran seseorang dianggap telah balig adalah dengan ihtilam, yaitu mimpi. Au bistikmali khamsa asyrata sanatan, atau dengan menggenapkan usianya 15 tahun. Au bil haid, atau dengan adanya haid bagi wanita. Wal habl, atau kehamilan bagi apa? Kehamilan bagi perempuan, ya. Fil jariyah. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan terkait dengan bab al-hajr. Kita coba masuk, ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit atau kurang, ya. Kita memasuki bab yang judulnya al-hawalah atau al-hiwalah atau al-hawalah. Apa itu al-hawalah, para pemirsa Niaga TV? Kita kasih gambaran umum. Ada 3 orang, kita katakan si A, si B, si C. A, B, C. Si A punya hutang ke si B. Si A, A punya hutang ke si B. A ke si B hutang. Dan si C hutang ke si A. A, B, C. Si A, Ahmad, ya, atau misalnya kita katakan Asep, ya, punya hutang ke si B, yaitu ke si Bayu. Dan si C, si Cecep, punya hutang ke si A, si Asep. Ya, si Asep punya hutang ke si B, ya, si Bayu. Si C punya hutang ke si A, yaitu si Asep. C, si Cecep. Si A mengalihkan hutangnya, ya, yaitu kewajiban dia ke si B, ke si C. Ya, dia katakan, B, saya kan punya hutang ke kamu 1 juta, ya, B, ya, Bayu. Itu kebetulan si C, si Cecep punya hutang juga ke saya, nilainya sama. Bagaimana kalau saya alihkan hutang saya ke dia, jadi kamu ambil di dia aja, dia kan lapang juga tuh, kamu kenal juga sama dia. Si B, si Bayu bilang, oh gak ada masalah, Asep, kalau memang itu yang kamu inginkan gak ada masalah, saya nanti nagihnya ke si Cecep saja, karena kan kita teman juga, misalnya gitu. Jadi kita sebut dengan hawalah, ya, dikatakan di sini al-hawalah. Secara bahasa al-hawalah atau al-hiwalah adalah al-intiqal, perpindahan. Ya. Adapun secara syar'an atau secara syariat, aqdun yaqtadi naqlu dainin min zimmatin ila zimmatin. Yang dimaksud dengan al-hawalah adalah satu akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan hutang dari satu orang ke orang lain. Tadinya yang punya hutang si A ke si B, si Asep ke si Bayu, tapi sama si Asep dipindahkan ke si Cecep dan si Bayu pun menerima. Itu kita sebut dengan hawalah. Lalu dikatakan di sini, adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-hawalah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah berkata, matlul ghani zulmun. Orang kaya yang banyak uang tapi tidak mau bayar hutang itu adalah kezaliman. Faidha atba'a ahadukum ala maliyyi falyattabi. Apabila hutang salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, si Cecep ini dikenal lapang misalnya. Si A memindahkan kewajibannya ke si B, ke si C. B ambil dari si C aja tuh dia lapang. Kalau saya, aduh, tahu nih kapan mau bayar karena kondisi begini. Ya, maka si kata Nabi, falyattabi, ikutilah, terimalah kalau memang dipindahkan kepada orang yang lebih lapang daripada orang yang pertama. Orang yang pertama kita sebut dengan muhil. Muhil. Si Asep itu kita sebut dengan muhil. Si Bayu kita sebut dengan muhtal. Orang yang piutangnya dipindahkan. Itu namanya muhtal. Adapun si C, si Cecep itu muhal alaih. Yaitu tempat di mana hutang itu dialihkan ke situ. Ya. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yushtaratu fiha ridul muhil. Di dalam al-hawalah ini disyaratkan harus ada keridoan daripada si muhil, yaitu si A, si Asep. Harus keinginan dia. Yang kedua, qabulul muhtal. Si B, si Bayu juga harus menerima. Jadi si A, si Asep gak bisa seenaknya memindahkan saja. Tanya dulu ke si B, si Bayu. Atma, setuju gak Bayu kita pindahkan ini? Ya. Duna ridho al-muhal alaih. Dan tidak perlu kita meminta keridoan orang yang akan dialihkan kepadanya hutang. Karena mau bayar ke si A, ke si B, ya tetap aja dia harus bayar. Ya, harus bayar. Jadi yang dibutuhkan adalah keridoan dari si A yang punya hutang pertama, keridoan si B, si Bayu, adapun si C yang kepadanya dipindahkan hutang, ya dia gak perlu ditanya apakah dia ridho, setuju atau tidak setuju. Lalu dikatakan di sini, wala tasihhu ala man la dayna alaihi. Dan hawalah ini tidak sah dipindahkan kepada orang yang tidak ada hutang. Ya harus ada hutangnya. Kalau tidak ada hutangnya tidak bisa dipindahkan kepada orang yang tidak ada hutang. Ya. Wa tasihhu bidainin lazimin ala dainin lazim. Dan hawalah ini dilakukan di dalam hutang yang sudah lazim. Artinya memang hutang yang sudah tetap yang harus dibayarkan. Atas hutang yang sifatnya tetap. Jadi si A memang jelas punya hutang ke si B. Dan si C jelas juga punya hutang ke si A. Jadi namanya dainin lazim. Bisyartin dengan syarat al-ilm bima yuhalu bihi wa alaihi. Adanya ilmu atau kejelasan tentang bima yuhalu bihi wa alaihi, terkait dengan siapa itu yang akan dipindahkan kepadanya hutang dan berapa itu jumlahnya, harus jelas semua, tidak boleh ada ketidakjelasan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annaha bay'un. Karena ini perumpamaannya seperti jual beli, memindahkan. Maka harus jelas. wa tusawihima jinsan wa qadran wa sihhatan wa taqsiran wa hululan wa ajalan. Dan harus ada kesamaan antara hutang si A ke si B dengan hutang si C ke si A, itu harus ada kesamaan baik secara jenis, dari sisi kadar, dari sisi apa namanya sihhatan, cacat atau tidak cacatnya barang itu, pecah atau tidaknya, sudah jatuh tempo atau belum, ya itu harus sama. Wa yabra'u bil muhilu min dinil muhmin min dainil muhtal. Kalau si muhil sudah memindahkannya kepada muhal alaih, si Asep sudah memindahkannya ke si Cecep, maka ya si Asep nanti sudah terbebas tanggungan dari hutang ke si Bayu. Wal muhal alaihi min dainil muhil. Ya. Wal muhalu alaihi ya min dainil muhil. Dan memang si muhal alaihi yang akan dialihkan kepadanya hutang, dia memiliki hutang kepada si muhil. Wa yatahawwalu haqqul muhtali ila dhimmati al-muhal alaih. Maka berpindahlah hak dari si B, si Bayu ke beban si C. Tadinya kan si Bayu mintanya ke si A, tapi mereka sepakat untuk memindahkannya si C, maka pindah. Lalu bagaimana? Kalau di kemudian hari si C juga enggak bisa bayar. Coba kita lihat. Fa in ta'adzzara 'alal muhtali akhdhuhu minal muhal 'alaih. Apabila orang yang dialihkan hutang kesulitan mengambilnya daripada orang yang, jadi orang si B kesulitan mengambilnya dari si C. Li falsil muhal 'alaih. Dikarenakan misalnya bangkrut, si C bangkrut misalnya, atau mengingkari, apakah artinya si B boleh balik lagi ke si A, si Asep? Dikatakan lam yarji ilal muhil, tidak bisa dia balik lagi ke si A, karena memang sudah disepakati, sudah ada keridoan, jumlahnya jelas, waktunya jelas, sudah dipindahkan ke si C. Kalau terjadi sesuatu, tidak bisa lagi kembali ke si A. Wallahualam bissawab. Para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah AGR BWG25 dari Agrowindo untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha, seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh, dan awet. Desain kompak, kapasitas hingga 25 kg per jam secara kontinu dengan kapasitas tabung hingga 2 kg per proses. Dilengkapi dengan motor listrik berkualitas yang hemat konsumsi listrik dengan saluran inlet untuk air yang akan membilas lapisan kulit yang sudah dikupas dengan dua saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasanya kami kembali menggunakan membuka dua layanan untuk para pemirsa Niaga TV gunakan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Yang kedua nomornya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita coba memasuki pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pengen ngomong pada adik ana yang dia seorang ustadz di kampung. Kalau Imam Syafi'i berpendapat kalau bacaan Quran tidak sampai pada mayit. Katanya pendapat Imam Syafi'i sampai ada di kitab Al-Muwatta. Apakah aku yang salah? Ya memang ya Imam. Ada akwal ya, Imam Syafi'i memiliki para apa namanya para ulama Syafi'iyah ketika menjelaskan pendapat Imam Asy-Syafi'i terkait dengan sampai atau tidaknya pahala bacaan Al-Qur'an yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, memang terjadi perbedaan pendapat. Jadi di kalangan ulama Syafi'iyah, mereka berbeda pendapat di dalam menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, adapun di antara ulama yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah di surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadza dalilu Syafi'i. Ini adalah dalilnya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Quran yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah yang lain nanti mungkin akan kita bahas ya, berpendapat lain. Mereka berpendapat misalnya sebagian berpendapat Imam Syafi'i mengatakan tidak masalah dengan dalil bahwa Imam Syafi'i berpendapat bolehnya membaca Al-Qur'an di kuburan dengan setelah pemakaman misalnya. Itu ada riwayat seperti itu. Oleh karenanya memang ini masalah khilafiyah, ini masalah furu', ya bukan masalah usul, tidak menjadi ukuran benar atau salahnya manhaj kita. Tidak menjadi ukuran apakah kita ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, ya. Tetapi ini masalah khilafiyah. Imam Ahmad ya bin Hanbal rahimahullahu taala dari riwayat yang kita dengar bahwa beliau cenderung berpendapat sampainya bacaan Al-Qur'an yang pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, dan ini sudah sering kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Ya, assalamualaikum. Baik, silakan Ummu. Mau menanyakan tentang hutang. Misalnya si A memberikan hutang kepada si B. Awal-awalnya baca dengan sisa tinggal kurang lebih CD masih berupa 100 sekitar 200 ribuan. Nah sekali waktu bulan Ramadan ada muslimin yang mau memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin termasuk si CD tadi besar. Boleh nggak kita ini ngomong ke muslimin itu, menang mereka ini menang ke si muslimin itu, NCB ini berhutang sama saya nggak bayar-bayar, boleh nggak saya kurangi dari pemberian Anda ke si B? Berarti kan kita membuka sedikit aib lah ke si B itu ke muslimin itu, boleh nggak tetap seperti itu? Atau si A tetap aja nanti ke B, tapi nggak tahu dia dibalikin apa enggak gitu. Baik, itu saja Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya, Allah alam bisaf ya. Yang saya tahu, yang saya pahami, Allah alam bisaf itu tidak boleh. Artinya taruhlah ada orang yang ingin berzakat. Ini dalam kasus, saya kasih gambaran kasusnya begini Ibu. Ada seseorang yang hendak mengeluarkan zakat mal kepada seorang yang dia nilai masuk kategori berhak atau mustahik. Yang mustahik ini misalnya adalah orang yang punya hutang kepada si muzakki. Jadi ada muzakki yang wajib mengeluarkan zakat, ada mustahik. Hutang si muzakki itu adalah misalnya, hutang si mustahik adalah 1 juta. Si muzakki juga ingin membayarkan zakat senilai 1 juta. Maka si muzakki bilang ke si mustahik, mustahik zakat, saya kasih ke kamu 1 juta ya, tapi dengan syarat, kamu bayarin ke saya hutangnya 1 juta. Itu boleh atau tidak? Kata para ulama tidak boleh. Karena hakikat daripada pembayaran zakat itu adalah memindahkan kepemilikan. Memindahkan kepemilikan. Artinya ketika kita membayar zakat kepada si miskin, maka si miskin itu disifati dengan milkut tam. Dia dianggap memiliki uang tersebut dengan sempurna. Artinya sempurna itu ya dia bisa menggunakannya sesuai dengan yang dia inginkan. Bisa dia bayarkan ke hutang yang lain dulu, atau dia gunakan untuk membeli kebutuhan hidup misalnya. Itu begitu. Itu kalau kita perbandingkan kasus yang Ibu tanyakan dengan kasus ini. Ya, dengan kasus yang barusan saya sebutkan. Saya melihat sepertinya ada kemiripan di antara dua kasus ini. Artinya bahwa sesuatu yang kita bayarkan, apalagi sesuatu yang sifatnya wajib, misalnya zakat, itu ketika kita bayarkan kepada seseorang, kita tidak bisa memberikan intervensi, memaksa apalagi ya, atau mengharuskan dia menyalurkan kepada satu penyaluran. Ya kalau kita ingin mengingatkan, ya paling pada batas mengingatkan. Ya pada batas kita apa mengingatkan. Ya kecuali yang di kasus yang kemarin tuh Ibu tuh yang kita bahas tentang boikot. Ada orang misalnya menjual motor dengan cara tempo 10 bulan baru dibayar DP, orang yang beli motor itu sudah diponis pailit. Lalu si pedagang motor lihat itu motornya masih ada. Dia boleh ambil itu motor tapi pasah, batalkan jual beli, kembalikan uang yang sudah dibayarkan. Itu bisa langsung diambil. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh dan sah anak puasa Syawal selalu digabung dengan puasa Senin Kamis? Enggak ada masalah, sah. Ya, tidak ada masalah. Walaupun ulama beda pendapat terkait dengan permasalahan tersebut. Tapi pendapat yang paling kuat, innamal amalu binniat, amal tergantung pada niatnya. Kalau diniatkan Senin Kamis digabung dengan Syawal, maka tidak masalah. Allah alam bissawab. Apa masih ada pengaruh kebaikan dan keburukan kepada almarhum kalau kita masih membicarakan kebaikan atau keburukannya yang sudah meninggal bertahun-tahun? Kalau kebaikan yang dimaksud adalah amal jariah, ya iya. Kalau keburukan yang dimaksud adalah dosa jariah, ya iya. Ya kebaikan gak ada masalah dibicarakan, apalagi sudah meninggal. Tapi keburukan ya sudah, biarkan saja. Toh dia sudah dapat balasannya. Apakah mungkin masih mengalir itu keburukan? Mungkin kalau dia bersifat jariyah. Ya man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu wizrun man amila bihi. Ya, barang siapa yang melakukan sunnah yang sayyi'ah, apa keteladanan yang buruk sehingga diikuti oleh manusia, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, dia mendapatkan apa? Dosanya. Allah alam bissawab. Jika berniat salat jamak qasar zuhur dengan asar, apakah niatnya satu kali saja untuk setiap dua rakaat? Apakah niatnya satu kali saja untuk dua rakaat salat? Kemudian apakah ada tambahan niat jamak takdim takhirnya? Ya niatnya untuk zuhur niat, untuk asar niat. Misalnya saya ini mau salat ya. Kalau seandainya saya mengungkapkan apa yang di hati saya berupa niat, maka saya akan mengatakan, ya Allah, saya niat menjamak qasar salat zuhur. Saya niat menjamak, menjamak artinya menggabungkan, menjamak qasar artinya meringkas rakaat. Ini kalau saya ungkapkan yang ada di hati saya, ya Allah, saya berniat jamak, menjamak takdim zuhur qasar misalnya. Ini kita niatkan di dalam hati. Ya, cukup di dalam hati. Adapun dilapaskan, terjadi khilaf di kalangan para ulama dan sudah sering kita bahas. Artinya niatnya ya dua, zuhur asar ya niat zuhur sendiri, niat asar sendiri, tidak digabungkan. Allah alam bissawab. Baik. Pertanyaannya habis ya, waktunya masih ada di jam saya sekarang 7.48. Masih ada sekitar 12 menit kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita masih menantikan jika ada pertanyaan di pagi hari ini. Sudah lama Pak Ali tidak menelpon ya. Biasanya Pak Ali selalu membersamai kita, begitupun Pak Saifullah di Lampung, lalu ada hamba Allah di Aceh ya, Ibu Khadijah di Padang, di Tebing Tinggi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, begitupun hamba Allah di Kalimantan, seorang ibu yang selalu membersamai kita. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam mencari ilmu. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini karena sudah habis juga pertanyaannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.